Mission Bebé. Setiap bunyi berdering, langsung ku angkat teleponku. Halo, berharap itu dari kamu. Berkali-kali aku SMS kamu, berkata sayang aku ucapkan. Yes, I am. Thank you.